Ikhlas memberikan tepuk tangan, insya Allah Anda bakal diberikan sesuatu yang ikhlas atas ridhonya Allah. Terima kasih. All artisnya Monada. Karang Taruna Lestari, Bersih Desa Batalan, Kecamatan Duko Seti, Pati, Jawa Tengah. Sebelum menghibur Anda, terimalah salam. Assalamualaikum. Duko Seti jawabnya. Yo, hey! Coket dulu, ah, sawar dulu, yo. yo, hey, nawari dulu yo, mumpung kita lagi ketemu. Terima kasih. Sepi, terima kasih banyak. Saya mau coba ada birunya cinta. Birunya Blue cinta. Tepuk tangan dong. Utami De Fortuna. Iya Mas. Yuk kita istirahat dulu. Okay. Ya. Sebentar ya Kak. Atika Sodik Monata. Spesial buat warga Bakalan semuanya ya. Monata Atika Pak Sodik. Iya. Selamat malam. Kita ketemu di sini ya. Asik. Bakalan bergoyang. Anggun dan biru seperti birunya cintaku padamu. Oh sayang, meskipun sekian lama telah terpendam rasa cinta. Seperti birunya langit, hatimu pasti, hatimu jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Sate kunci sono, oke lah. Trista Production Audio 45. Tato. Jangan ora kau simpan cintamu di balik kawan yang hitam. Asik. Karena lagi masih seger. Terima kasih, matur nuwun. Anggun biru seperti birunya cintaku padamu. Oh sayang, meskipun sekian lama telah terpendam rasa cinta. Kita percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku, tanda kasih. Cinta kita berdua semoga abadi seperti birunya langit. Hatimu pasti, hatimu dua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Atika kalau mau nyanyi kasih sendiri boleh. Oh tidak usah. Pari. Makoba Manunggaling konco-konco bakalan luar biasa, luar biasa ya. Ini acaranya adalah bersih desa bakalan Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan yang lain juga banyak yang sekarang juga dilantunin oleh Elsa Safira Mulata Trista Setting Production. Terima kasih. Kurang nyongkong, kowe teko Bakalan, dulur-dulur Bakalan, tolong. Ojo. Mas Gus Gandeng, sudah mandi kah semuanya? Belum, tapi wangi loh. Kak ini mau ada satu lagu. Tepuk-tepuknya yo. Hey! Cinta sudah dibuat, yo. Jangan harap keadilan. Mas Ate. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkudah jabatan. Sebab. Oh ya bongkar. Sabar dan tunggu. Itu harus ke jalan. Apa maksudnya? Robokan setan yang berdiri menantang. Ya. Bongkar. Lagi rahmat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan jangan diteruskan. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Abang di rumah, tak ada lagi yang bisa dipercaya. Bongkar Oh ya bongkar. Mas Tony Abi Tony Bakalan. cinta sudah dibuang. Hey. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi. Hentikan jangan diteruskan. Oke. Tabano, kami bertanya, ada lagi yang bisa dipercaya? Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Bertanya, tolong dan jawab dengan cinta. Wow, wow. Mokai serbani orang kita karaokean ya Mas Nono ya. Vokalnya 4-5 audio profesional musikal Karang Taruna Lestari dalam rangka bersih Desa Bakalan Kecamatan Dukuh Seti Kabupaten Pati Jawa Tengah Makuba Manunggaling Konco Konco Bakalan bareng Karang Taruna Lestari. Kalau dari awal sudah ada Nasya Akila, ada Anjar Agustin, Rere Amora, Elsa Safira, Leli Juanita, Utami Dewi Fortuna, Sodik Monata, dan yang barusan Atika. Terima kasih banyak ya. Insya Allah bertemu di lain kesempatan. Dan yang sangat kita hormati jajaran tim keamanan terpadu dari Satuan Polri. Terima kasih banyak Bapak Kapolsek, Bapak Waka dan jajarannya. Bapak Kapolres, Bapak Waka Polres dan jajarannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artisnya Mo Nata. kemaluan kamu. Makasih ya Mas. Alhamdulillah. Ayo. Iya, yo. Pun gampang terkejo kok, Bro. Mau rata iki. Spesial untuk seluruh manusia. Ku hanya sebatas menang wajahmu kasih. Walau kita pernah saling mencintai, aku juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Kita nyanyi bareng-bareng kolom-kolom bersama Monata. Atresor. Terima kasih. Ayo nyanyi. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Ayo kita joget jempolnya semuanya. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari dengar tak ayu wae. sampai terjadi gerhana cinta. Yo, pintar. Di dalam rumah tangga kita. Saling terhalang di dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Matur nuwun. Ada apa-apa ya? Sampai nanti lancar, aman. Kamera siap sorot sini. Monggo bersama Monata. Hey! Yang minta kelayung-kelayung nanti ada, jangan khawatir. Sing penting saiki nyanyi jamaah bareng. Hey! Terima kasih regetnya, terima kasih, luar biasa. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Lagi sebagai asik dan bumi, masya Allah. Hidupku menyusuri sisa orang matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Hey. Luar biasa. Pokoknya joget. Iya. Nyanyi, gak usah gelut, nyanyi. Yo. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Ayo nyanyi. Semua hidupku lemah loro wis jalan sisa orang lebih kenceng lagi cakil cak lagi sebagai ya presiden dan bumi sisa orang yang aku mata luar biasa jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan begitulah hidup yang aku jalani entah sampai kapan hidup oke Oke, kudu selesai nawang loro ae, gak usah melok-melok liane. Iya, mari ngene bojo ketekong. Oke, ada yang minta bojo ketekong, Mas. Ono sing jaluk ninja. Oke. Terima kasih matur suwun, Mas Sodik. Ada lagu yang agak sulit, Mas. Apa itu? Di ujung utara. Pak Monata. Alhamdulillah. Amin. Kota berubah, Mas. Kita goyang-goyang lagi semuanya. Spesial untuk dulur-dulur bakalan. Spesial buat bakalan semuanya. Yang di luar pagar tangannya diangkat semuanya dong. Mbak cantik itu ya. Nyanyi semua bareng lagi. Omi, monggo. Kejujuran juga kesetiaanmu cuma satu yang kuharap darimu kalian luar biasa juga kesetiaanmu takkan ku biarkan orang menyentuhmu biarkan orang menjamamu hanya satu yang ku harap darimu kejujuran juga kesetiaanmu cuma satu satu yang ku harap darimu buktikan satu kataku. Masa makasih ku wujudkan pula bahagiamu. Cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran juga kesetiaanmu. Cuma satu sudah. Oke, 1, 2, 3 teman lagu sudah berlalu. Kembali monggo Mas Bram. Ya. Sayang. Ya. Audio tergelegarnya Jawa Tengah ini. Datang dari Kota Pati. Tepatnya dari Tambak Romo Pati. Apalagi kalau bukan 4-5 audio profesional sound system. Terima kasih Pak. Ya. Trista. Shorting Production, terima kasih. Cocok. Sayang, ya. Ada request 3 lagu. Yang ketiga judulnya Dermaga Cinta. Terus yang ke Tembang Trisno. Yang sekarang dilantunkan oleh Rere Amora Monata. Terima kasih Non Anjar Agustin. Halo saudaraku semuanya, ada lagu requestan untuk anda semuanya bareng-bareng Monata. Kadani suryo nanging peteng ning mripatku, sinare rembulan nambahi susai atiku. Tresno sing tak cukup omong kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau pusing. Terima kasih banyak. Kasih ya. Pacangi suryo susai atiku, Tresno sing tak cukup amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau atusi. Monata, ya lor. Terima kasih. Lagunya udah selesai baru kesini, iya. Apa? Dermaga cintanya nanti nomor. Sayang? Iya. Yang punya gawe adalah Makoba. Manunggaling konco-konco bakalan ya. Karang Taruna Lestari. Iya. Dalam acara Bersih Desa Bakalan Kecamatan Dukuh Seti Pati. Pati Jawa Tengah Indonesia. Insya Allah the next generation yang ada di sini ya. Semuanya nanti berguna bagi masa depan. Amin. Gak ada istilah tiada guna. Amin. Anjar Agustin Monata. Special buat teman-teman Makoba semuanya yang ada di Dukuh Seti. Buat kawan-kawan di Indonesia sudah hadir malam ini, terima kasih hadirannya. Satu buah lagu buat anda. Terima kasih. Semuanya. Jajah mungkin dan berseni. Berbunga walau engkau sirami sudah tiada berarti pohon telah lama mati jajah guna rayuanmu jajah guna cumbuanmu hati telah berkutang tak seperti dahulu. Oh, bersama tiada mungkin kan berguna walau Seti semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Spesial bareng-bareng Monata kali ini. Tembang yang kedua, tembang request juga ada ke Layo Layo. Oh, ono kuno. Spesial buat dukun Seti tercinta. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran karir, juga rezeki yang melimpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. Ono dangis gilayung kita goyang lagi semuanya yang di bawah, yang cinta damai kita goyang-goyang lagi. Kenapa sayang? Hah? Oke. Spesial buat anda semuanya. semoga rezekinya tambah banyak ya. Amin. Ayo lagi. Bisa bakalan kita goyang-goyang lagi semuanya ya. Monata. Sudah selesai spesial buat Desa Bakalan semuanya, kasih tepuk tangannya mana? Oh ya, coba saya minta dua jarinya mana Bakalan? Ya, lagu ini kita spesialkan buat seluruh para abdi negara, buat bapak-bapak kepolisian yang menjaga kita malam hari ini, buat bapak-bapak TNI juga yang menjaga kita malam hari ini, terima kasih banyak. Satu monitor. 088. Polisi. Bakalannya nih. Polisi. Tu Pesan gak aplaus yang meriah buat Bakalan Bersatu. Oke. Boleh ya. Boleh minta tepuk tangan dari Anda-anda semuanya untuk Atika Suketeki Monata. Bakalan punya ya, cinta damai, jangan tawuran kayak tadi. Terima kasih. Tadi enggak tawur kok. Enggak tahu, cuma salah paham ya. Guyon kebablas gitu. Oh, ya. Oh gitu. Nah, silakan Atika. Terima kasih. Trista Shorting Production. Mas terima kasih. Temenin aku sini dong. Ku tak sengaja terima mundur timbang loro ati, tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali Terima kasih.